السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله، pada malam hari ini, malam Jumat pada tanggal 1 dari Jumada Tsaniyah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari tahun 2021, Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas As-Sirah An-Nabawiyah dari matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan disyariatkannya jihad. Kita telah memasuki pembahasan tentang peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah kita terangkan bahwa Allah Jalla wa Ala menerapkan syariat jihad, yaitu mengangkat senjata melawan orang-orang kafir musyrik itu secara bertahap. Ada fase Makkah di mana kaum muslimin tidak diperintahkan dan dilarang bahkan untuk mengangkat senjata melawan orang-orang musyrik, dan itu di masa ketika kaum muslimin masih di awal-awal dakwah dan jumlah kaum muslimin masih sangat minim dan tidak ada kekuatan. Maka mereka diperintahkan untuk bersabar, dan bersabar dalam menyampaikan dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dakwah pada fase Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sebutan jihadun kabir. Jihad yang besar. Wajahidhum bihi jihadan kabira. dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar, yaitu jihad dengan menyampaikan dakwah dengan hujjah wal bayan, dengan ilmu Al-Quran, dengan tauhid. Itu adalah jihad yang besar, sebagaimana jihad melawan orang-orang munafik juga bukan dengan cara mengangkat senjata. Orang-orang munafik hidup di sekitar kaum muslimin di kota Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam melarang membunuh mereka, karena penampakan mereka secara zahir adalah muslim. Jangan sampai tersebar berita orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri karena mereka menyusup, menyatu dengan kaum muslimin. Mereka juga ikut salat, mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim. Maka jihad melawan mereka adalah dengan hujjah, dengan nasihat, dan itu termasuk jihad kabir. Dan disebut oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai jihadu khawasil ummah, jihad orang-orang khususnya umat ini. Nah, di sini saya ingin melanjutkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, karena di dalamnya terdapat banyak sekali faedah sebagai pendahuluan sebelum kita memasuki pembahasan tentang peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata rahimahullah, "Walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an 'ala jihadil 'abdi nafsuhu fi dhatillah." Maka tatkala berjihad melawan musuh-musuh Allah di luar sana, melawan orang kafir, melawan orang-orang musyrik, itu adalah merupakan bahagian, merupakan cabang daripada jihad seorang hamba terhadap dirinya sendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bahagian dari jihad seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Kita diperintahkan untuk berjihad melawan diri kita sendiri karena Allah. Maksudnya apa? Yaitu berjihad melawan hawa nafsu kita, melawan hal-hal yang terkadang muncul di dalam diri kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Dari hawa nafsu atau an-nafsu al-ammara bisu, jiwa yang selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan, maka kita diperintahkan untuk berjihad melawan hawa nafsu agar kita melatih diri kita, membiasakan diri untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa saja yang menjadi larangannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan jiwanya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang muhajir, yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jihad melawan hawa nafsu, membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan meninggalkan apa saja yang menjadi ajakan hawa nafsu kita dari hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu fil kharij wa aslan lahu. Maka kata beliau, tatkala berjihad melawan orang kafir, melawan orang-orang musyrik, itu adalah cabang, itu adalah bagian dari berjihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita. Sehingga kata beliau, berjihad melawan hawa nafsu itu lebih didahulukan daripada berjihad melawan musuh yang ada di luar. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Wa aslan lahu, dan itu yang merupakan asal. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa berjihad melawan orang-orang kafir sementara dia tidak melawan hawa nafsu yang terdapat di dalam dirinya sendiri? Sementara jihad melawan orang-orang kafir adalah dirwatu sanabil Islam, perkara puncak yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus memulai kepada diri kita terlebih dahulu. Fa innahu ma lam yujahid nafsahu awwalan litaf'ala ma umirat bih wa tatruka ma nuhiyat anhu wa yuharibha fillah. Karena sesungguhnya selama seseorang tidak berjihad melawan hawa nafsunya terlebih dahulu, agar jiwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga seorang hamba itu memerangi hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melakukan ini, kata beliau, lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij, maka tidak memungkinkan bagi dia untuk berjihad melawan musuhnya yang ada di luar. Fa kaifa yumkinuhu jihadu aduwihi wal intisafu minhu wa aduwuhu alladhi baina jambahi qahirun lahu. Bagaimana mungkin dia mampu untuk berjihad melawan musuhnya yang ada di luar dan meraih kemenangan darinya, sementara musuhnya yang ada di dalam dirinya sendiri, yang ada baina jambahi, di antara lambungnya, yaitu jiwanya, hawa nafsunya, itu sedang menguasai dirinya. Mutasallitun alaih, sedang menguasai dirinya sendiri. Lam yujahidhu walam yuharibhu fillah, dia tidak berjihad melawan hawa nafsunya, dia tidak memeranginya karena Allah Subhanahu wa taala. Balla yumkinuhu al-khuruj ila aduwihi hatta yujahida nafsahu ala al-khuruj, bahkan tidak mungkin baginya untuk bisa keluar memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar, hingga dia memerangi hawa nafsunya agar kemudian hawa nafsunya ini keluar, meninggalkan dirinya, sehingga dia lebih mengutamakan dan memprioritaskan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada syaitan. Maka ini dua musuh ya, yang wajib bagi seorang untuk berjihad melawannya, musuh intern dan musuh ekstern. Musuh yang ada di dalam diri yaitu hawa nafsu, dan musuh yang ada di luar yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang dihalalkan untuk diperangi tentunya. Nah, kata beliau, fahadhani aduwani qadim tuhinal abdu bijihadihima, maka kedua musuh ini seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad melawan keduanya, musuh hawa nafsu, dan itu asal sebelum dia memerangi musuh yang ada di luar yaitu musuh-musuh Allah. Lalu kata beliau, wa bainahuma aduwwun thalith, dan di antara keduanya ada musuh yang ketiga. Subhanallah. Antara hawa nafsu, antara jiwa kita dengan orang-orang kafir yang dihalalkan, itu ada musuh yang ketiga. La yumkinuhu jihaduhuma illa bijihadih, tidak memungkinkan bagi seorang hamba untuk berjihad melawan kedua musuh yang kita sebutkan tadi kecuali dengan berjihad melawan musuh yang ketiga ini yang akan beliau sebutkan. Wa huwa waqifun bainahuma, sebab musuh yang ketiga ini berdiri di antara keduanya. Yuthabbitul 'abda 'an jihadihima wa yukhadhdhiluh, di mana musuh yang ketiga ini akan menggembosi seorang hamba untuk berjihad melawan dua musuh yang kita sebutkan tadi. Wa yukhadhdhiruh, dan musuh yang ketiga ini berupaya untuk menjadikan hamba ini meninggalkan jihad, tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan bantuan kepadanya. Wa yurjifu bihi, yakni menggembosi, menganjurkan orang untuk jangan melawan musuh Allah, jangan melawan hawa nafsu, biarkan kamu mengikuti apa yang kamu kehendaki dalam kehidupan dunia. Ini musuh yang ketiga ini. وَلَا يَزَالُ يُخَيِّلُ لَهُمَا فِي جِهَادِهِمَا مِنَ الْمَشَاقِ وَتَرْكِ الْحُضُوذِ وَفَوْتِ اللَّذَّاتِ وَالْمُشْتَهَيَاتِ. Dan musuh yang ketiga ini selalu menjadikan seseorang berkhayal bahwa berjihad melawan kedua musuh yang kita sebutkan tadi itu penuh dengan berbagai macam kesulitan, menyebabkan seorang meninggalkan apa yang menjadi keinginannya, menyebabkan seorang meninggalkan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan dalam kehidupan dunia dan hal-hal yang diinginkan. Wala yumkinuhu an yujahida dzainikal aduwaini illa bijihadihi. Dan tidak memungkinkan bagi dia untuk berjihad melawan dua musuh yang kita sebutkan tadi kecuali dengan berjihad melawan musuh yang ketiga ini, yang berdiri di antara kedua musuh itu. Fakana jihaduhu huwal asla li jihadihima. Maka berjihad melawan musuh yang ketiga inilah yang asal, inilah yang paling utama dibandingkan berjihad melawan keduanya. Subhanallah. Jadi kesimpulan apa yang beliau sebutkan ini, bahwa seseorang berjihad harus memperhatikan ada hal-hal yang dia diperintahkan untuk memprioritaskan dalam berjihad melawannya. Adapun berjihad melawan orang kafir, ini prioritas yang ketiga. Ada yang lebih utama dari itu, ada yang harus dia dahulukan sebelum melawan dan mengangkat senjata melawan orang-orang musyrik. Apa itu? Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan sebelum itu, seorang berjihad melawan musuh, meskipun beliau menyebutkannya sebagai musuh yang ketiga, ternyata ini yang paling utama. Kalau berjihad melawan orang-orang kafir itu ibaratnya musuhnya itu musuh kelas teri gitu. Kalau berjihad melawan hawa nafsu, musuhnya kelas kakap. Kalau ini kelas paus. Sehingga kata beliau, ini berjihad melawan musuh yang ketiga ini asal, ini yang utama. Siapa musuh yang ketiga ini? Wahuwa syaitan. Itulah syaitan. Syaitan itulah musuh yang ketiga. Bahkan itu musuh yang utama. Qala ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kamu, jangan kamu jadikan sebagai temanmu. Syaitan itu adalah musuh kamu. Syaitan itulah yang memerintahkan kamu kepada berbagai macam perbuatan keji dan kemungkaran. Syaitan itulah yang selalu membayangkan pada dirimu ketika engkau taat kepada Allah, maka syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemiskinan, keterlantaran. Wasyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa rahmah. Syaitan yang menjanjikan kepada kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk melakukan berbagai macam perbuatan keji dan mungkar, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan, rahmat darinya. Maka syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Wal amru bittikhadihi aduwan tanbihun ala istifragil wus'i fi muharabatih wa mujahadatih ka'annahu aduun la yaftur wa la yuqassir an muharabatil 'abdi 'ala adadil anfas. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh adalah merupakan bentuk peringatan dari Allah agar kemudian seorang hamba mengerahkan segala kekuatannya, menguras segala kemampuannya untuk memerangi syaitan dan berjihad melawannya. Sebab seakan-akan syaitan itu adalah merupakan musuh yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah berhenti untuk menggoda dan mengajak manusia kepada jalan-jalan mereka, jalan-jalan syaitan menuju kepada jalan-jalan neraka. wala yuqassir an muharabati al-'abd. Dan ingat kata beliau, syaitan itu tidak akan lelah dan syaitan itu tidak akan mengurangi semangatnya untuk memerangi seorang hamba sesuai dengan bilangan nafas. Yani setiap saat syaitan akan selalu mencuri-curi kesempatan kepada seorang hamba agar hamba tersebut lalai dari Allah, agar hamba tersebut meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara perlahan syaitan itu. Ya. Syaitan ini memiliki taktik yang luar biasa di dalam menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang dipimpin oleh iblis itu ketika hendak menggoda manusia tidak langsung digoda untuk dijadikan sebagai seorang kafir atau musyrik, tidak, tapi secara bertahap. Bertahap. Ingat apa yang disebutkan dan diterangkan oleh para ulama di antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Asal mulanya orang-orang yang saleh meninggal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Mereka ini orang-orang dikenal kesalehannya. Mati lalu kemudian mereka merasa kehilangan, maka ini dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk menggoda mereka. Kalau seandainya kalian membuatkan setiap dari orang yang soleh itu patung berhala agar kalian bisa mengenang mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dikenang agar menjadi monumen sewaktu-waktu kalian etikaf, tapi mereka belum menyembahnya. Kapan penyembahan itu terjadi? Nanti setelah berlalu generasi berikutnya. Berlalunya generasi sebelumnya, datang generasi yang berikutnya dari anak cucu mereka. Lalu mereka melupakan untuk menuntut ilmu, mereka lalai dari menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya syaitan membisikkan kepada mereka bahwa sebenarnya nenek moyang kalian itu membangun patung-patung ini untuk kalian sembah. Kalian berdoa kepadanya, kalian meminta sesuatu kepadanya agar kalian mendapatkan manfaat dan tertolak kemudaratan yang hendak menimpa kalian. Jadi secara bertahap, tidak serta-merta memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Sabarnya syaitan di atas kekufuran, sabarnya syaitan di atas kesesatan mereka. Maka di sini beliau mengatakan bahwa syaitan itu la yuqassir an muharabatil 'abd ala adadil anfas. Sekejap mata syaitan tidak akan beristirahat. Dia akan terus gencar. Iblis beserta bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau fa hadhihi thalathatu a'da. Ini tiga jenis musuh. Umir al-'abdu bi muharabatiha wa jihadiha. Seorang hamba diperintahkan untuk memeranginya dan berjihad melawannya. Wa qad buliya bi muharabatiha fi hadhihi ad-dar. Wa sulitat 'alaihi imtihanan min Allah lahu wabtila'a. Dan sungguh seorang hamba itu diuji untuk memeranginya di dalam kehidupan dunia ini. Dan dijadikan mereka memiliki kekuatan untuk berupaya menggoda seorang hamba sebagai bentuk ujian dari Allah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata Allahu al-'abda madadan wa 'uddatan wa a'wanan wa silahan li hadzal jihad. Ketika seorang hamba diperintahkan berjihad melawan mereka ini, tiga musuh ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut pertolongan, perlengkapan, bantuan-bantuan dan senjata untuk menegakkan jihad ini. Jadi manusia tidak dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, lalu mereka dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi para mujahidin untuk berperang melawan syaitan, melawan hawa nafsu dan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kaum kufar dan musyrikin. Jadi ada senjatanya, ada persiapan yang Allah berikan. Ada pertolongan yang Allah berikan. Wa a'ta a'da'ahu madadan wa 'uddatan wa awanan wa silahan, sebagaimana Allah juga memberikan kepada musuh-musuhnya ada pertolongan, bantuan kepada mereka. Mereka juga punya perlengkapan, mereka punya penolong-penolong, mereka juga punya senjata. Wa bala ahadal fariqaini bil akhar, maka Allah Subhanahu wa taala menguji salah satu dari dua kelompok itu terhadap lawannya. Wa ja'ala ba'dhum li ba'dhin fitnatan liyabluwa akhbarahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian, untuk menguji apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan. Liyabluwa akhbarahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Siapa di antara mereka ketika diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuh-musuh dari kalangan syaitan, hawa nafsu, atau musuh yang ada di luar, lalu kemudian dia pun segera meninggalkan syariat Allah, enggan untuk menegakkan syariat Allah. Dan siapa di antara mereka yang tetap kokoh, jujur, al-thabat ala din, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya, mahal sekali. Dan sedikit di antara hamba yang mampu untuk menjaga keimanannya, istiqamah di atas agamanya, perkara yang mahal sekali. Istiqamah, kokoh di atas agama Allah hingga akhir hayat, sehingga seorang hamba meraih husnul khatimah. Dia meninggalkan dunia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, Allah ridha kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Itulah yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Wa yamtahina man yatawallah wa yatawalla rusulahu mimman yatawalla asyaitan wa hizbah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji siapa yang bersikap loyal kepadanya, siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada para rasul, dari orang-orang yang bersikap loyal kepada syaitan dan para kelompoknya itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan kami telah menjadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian, apakah kalian mampu bersabar, dan sungguh Rabbmu maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat dan apa yang kalian lakukan. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah, ada ahlul haq, ada ahlul batil, ada rasul, ada iblis, ada pengikut para rasul, ada pengikut iblis, ada kaum mukminin, ada para syaitan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tidak ada pihak yang ketiga, tidak ada yang menjadi wasit. Ya sudah, saya pilih jalan tengah saja. Enggak, Anda milih jalan Allah atau jalan syaitan, itu saja. Tidak ada jalan yang ketiga. Maka hendaknya seorang hamba melihat berada di pihak mana dia. Apakah dia termasuk sebagai seorang mujahid karena Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai seorang mukhadzil? Maka seorang mengembalikan kepada dirinya. Nah, dan hidup di dunia ini subhanallah begitu cepat. Tahun-tahun ini subhanallah kita selalu mendengar tahun-tahun si fulan meninggal, si alan meninggal. Hampir setiap hari mendengarkan berita wafat, mendengarkan berita meninggalnya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang pernah dekat dengan kita, atau orang-orang yang terkenal, satu persatu atau dalam jumlah yang besar, luar biasa. Dan bukan hanya terjadi di negeri kita, di seluruh dunia hampir setiap hari, subhanallah, si fulan tetangga kita meninggal, Subhanallah, ada si fulan seorang dokter dekat dengan meninggal. Belum lama terjadi ya, pesawat yang jatuh menyebabkan tak seorang pun yang terselamatkan. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang menjadi masalah ketika seorang itu mati dan kapan seorang itu mati, bukan itu permasalahannya. Bagaimana seorang itu mati? Dalam kondisi apa seorang itu mati? Apakah dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala mencintainya, meridainya, dan itu yang menjadi harapan kita, atau sebaliknya? Yang menyebabkan seorang lalai tatkala dia merasa bahwa umur saya masih 20-an, umur saya masih 30, masih banyak waktu. Antara umur 20 atau 30 sampai 60 itu masih lama, 30-an tahun. Itu enggak terasa ya, kawan. Enggak terasa. Hidup ini bagaikan mimpi. Ketika seorang merasa bahwa hidupnya masih lama di dunia ini yang menyebabkan seorang lupa diri. Wah, saya masih muda, saya masih remaja, saya masih ingin bersenang-senang, saya masih ingin berkumpul dengan teman-teman saya, padahal teman-temannya fasik, teman-temannya buruk, teman-temannya mengajak dia untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Dia tidak meninggalkan. Kenapa ya? Memanfaatkan masa remaja. Wallahul musta'an. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagian hambanya terhadap sebagian yang lain sebagai ujian, sehingga terjadi peperangan di antara mereka. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dhukum bi ba'd." Yang demikian itu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kaum mukminin. Setiap perang, mukminin meraih kemenangan. Allah Maha mampu untuk melakukan hal itu. Namun mengapa kadang-kadang ada satu kondisi, ada satu peperangan, ternyata kekalahan menimpa kaum mukminin? Liyabluwa ba'dhukum ba'dha. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian. Liyabluwa ba'dhukum bi ba'd. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Kalau menang terus ya bisa-bisa semuanya jadi mukminin. Enak jadi kaum muslimin, menang terus. Dapat ghanimah terus, dapat harta rampasan terus. Enggak ada cobaan. Ya tidak akan terpisahkan antara munafik dengan mukmin. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kadang-kadang ada satu peperangan, pihak kaum muslimin terkalahkan. Dalam peristiwa Uhud, banyak dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum meninggal sebagai syuhada. Akan tetapi wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik pasti dirasakan oleh orang-orang bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Kami pasti akan menguji kalian hingga kami mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan bersabar, dan kami senantiasa menguji akhbarakum, berita-berita tentang kalian, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian ucapkan, sehingga nampak bagi Allah Subhanahu wa taala antara yang benar-benar mukmin dengan orang yang dusta dengan keimanannya. Fa'ata ibadahu al-asma wal absara wal uqula wal quwa wa anzala 'alaihim kutuba wa arsala 'alaihim rusula wa amaddahum bi malaikatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya pendengaran, penglihatan, akal, kekuatan. Ini semua untuk apa? Itu adalah merupakan perlengkapan yang Allah berikan pada setiap hamba agar hamba tersebut mampu memahami kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba penglihatan sehingga dia bisa melihat. melihat Al-Quran Karim, melihat ayatullah al-kauniyah wa syar'iyyah, melihat alam, agar kemudian dia mentadaburi dan membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla memberikan pada seorang hamba pendengaran agar dia bisa mendengarkan sesuatu yang dengannya dia mendapat hidayah, mendengarkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberi akal agar kemudian seorang bisa memilah, membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu seorang yang hidup dia sebagai manusia, dia tidak ingin membedakan antara yang hak dan yang batil, semuanya bagi dia sama, yang penting dia mengikuti hawa nafsunya, ini orang tidak punya akal. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan dia dengan hewan bahkan lebih buruk. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka, dan Allah mengutus para rasulnya, dan Allah azza wa jalla menguatkan dan memberi bantuan kepada mereka dengan para malaikatnya, dan Allah mengatakan kepada mereka, inni anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu, aku bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman, bantu mereka, kata Allah kepada para malaikat. Wa amarahum min amrihi bima huwa min a'zamil auni lahum ala harbi aduwihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan sesuatu yang itu akan menjadi penolong terbesar pada mereka untuk memerangi musuh-musuh mereka. Wa akhbarahum annahum in imtathalu ma amarahum bih lam yazalu mansurin ala aduwihi wa aduwihim. Dan Allah memberitakan kepada mereka bahwa selama mereka menjalankan dan menaati apa yang Allah perintahkan, maka mereka senantiasa akan diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi dan mengalahkan musuh Allah dan musuhnya kaum mukminin. Wa annahu in sallatahu alaihim falitarkihim ba'dha ma umiru bihi. Dan ketahuilah, kata beliau, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musuh Allah menguasai kaum mukminin, menguasai kaum muslimin, itu disebabkan karena kaum muslimin meninggalkan sebagian apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Wali maksiatim lau, karena perbuatan maksiatnya kaum muslimin kepada Allah. Jadi ini peringatan. Mengapa kadang-kadang kaum mukminin tertimpa kekalahan, kalah oleh musuh-musuhnya, karena perbuatan maksiat, karena perbuatan mukhalafatus syara', menyelisih syariat. Kalau itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi setelah zaman beliau, yang nanti akan kita terangkan. Namun ketika kaum muslimin terkalahkan disebabkan karena mereka terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, ثُمَّ لَمْ يُؤَيِّسْهُمْ وَلَمْ يُقَنِّطْهُمْ, Allah Azza wa Jal tidak menjadikan mereka putus asa. Sudah kalau begitu Allah tidak mengampuni lagi. Tidak. Allah Azza wa Jal membuka pintu taubat, membuka pintu maghfirah. Sehingga ketika hamba itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan, mereka segera kembali kepada Allah. بَلْ أَمَرَهُمْ أَيَّسْتَقْبِلُوا أَمْرَهُمْ وَيُدَاوُوا جِرَاحَهُمْ وَيَعُودُوا إِلَى مُنَاهَضَةِ عَدُوِّهِمْ فَيَنْصُرَهُمْ عَلَيْهِ وَيُغْفِرَهُمْ بِهِمْ. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk segera kembali kepada perintah Allah dan mengobati luka-luka mereka dari kemaksiatan itu, dan kembali untuk bangkit melawan musuh mereka, sehingga Allah azza wa jalla memberikan pertolongan dan menjadikan kemenangan di pihak kaum mukminin. فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين. Sehingga Allah memberitakan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa, yang senantiasa berbuat kebaikan, yang senantiasa bersabar, dan yang senantiasa berjalan di atas keimanannya dari kaum mukminin. Wa annahu yudafi'u an ibadihi al-mu'minin ma la yudafi'una an anfusihim. Bal difa'uhu anhum intasaru 'ala aduwwihim wa laula difa'uhu anhum la takhattafahum aduwwuhum wajtahahum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membela hamba-hambanya kaum mukminin. Pembelaan Allah kepada hamba-hambanya itu melebihi pembelaan hamba itu terhadap diri mereka sendiri. Kata Allah, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila membela hamba-hambanya itu melebihi pembelaan hamba itu terhadap dirinya sendiri. Pertolongan Allah jauh lebih baik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membela kaum mukminin, maka mereka akan meraih kemenangan terhadap musuh-musuh mereka, yang kalau seandainya Allah tidak membela mereka, maka niscaya mereka akan disambar oleh musuhnya dan akan diberangus, akan dibinasakan. Intinya bahwa ketika kaum mukminin meraih kemenangan bukan karena kekuatan kaum mukminin, namun semata-mata karena fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum mukminin ketika mereka meraih kemenangan, mereka tidak mengembalikan pada diri mereka sendiri, mereka kembalikan kepada Allah. Ini adalah merupakan keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Rabbku. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkannya kepadaku. Wa hadhihi al-mudafa'atu anhum bihasabi imanihim wa ala qadrihi. Lalu kata beliau, perlindungan Allah, pembelaan Allah kepada kaum mukminin itu sesuai dengan keimanan mereka, sesuai kadar keimanan kaum mukminin, maka Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Fa in qawiyal iman qawiyatil mudafa'a. Apabila iman itu menjadi kuat, maka akan menjadi kuat pula pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yang akan menyebabkan orang-orang kafir itu menjadi ketakutan. Namun ketika iman itu lemah, hubbud dunia, cinta kepada dunia lebih diprioritaskan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka disinilah muncul penyakit al-wahan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbukum lid dunya wa karahiyatukum lil maut. Cinta kalian terhadap dunia dan kebencian kalian untuk mati, kebencian kalian untuk berjihad dan berperang. Terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Disinilah muncul kehinaan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan hamba tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keburukan apabila umat ini telah tertimpa penyakit al-wahan yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Thauban radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a 'alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Akan muncul satu masa di mana umat-umat kafir itu akan memperebutkan kalian wahai kaum mukminin, seperti orang-orang sedang makan memperebutkan makanan yang ada di atas sebuah piring. Masing-masing mereka ingin mengambil bagian mereka. Maka akan ada suatu masa di mana kaum mukmin, kaum muslimin akan disikapi seperti itu oleh musuh-musuh mereka. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal min qillatin nahnu yaumidin?" Apakah jumlah kaum muslimin ketika itu minoritas, sedikit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bal antum yaumidin katsir. Walakinnakum gutha ka guthail ka guthai sayyid." Kalian jumlah kalian wahai kaum muslimin ketika itu banyak sekali, namun kalian itu seperti buih di lautan, buih di perairan, tidak punya akidah, tidak kokoh di atas al-haq. Kemana ombak mengarah maka dia ikut. Kondisinya lemah, imannya lemah. Dan ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allahu an qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan perasaan takut dari dalam dada-dada musuh orang-orang kafir terhadap kalian. Mereka menjadi berani, mereka menjadi lancang terhadap kaum muslimin. Tidak seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh Allah dalam jarak perjalanan sebulan, jarak perjalanan sebulan, orang-orang kafir sudah takut terhadap Jundullah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Belum tiba Rasulullah dan kaum mukminin di wilayah mereka, mereka sudah ketakutan. Itu di masa Rasulullah. Namun di masa ketika kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah, imannya lemah, centang perenang, maka hilang perasaan segan, perasaan takut dalam diri-diri orang-orang kafir, hilang terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin diperebutkan, dibantai. Wala yaghdhifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan di dalam diri-diri kalian wahai kaum muslimin penyakit al-wahn. Lalu Nabi ditanya, apa itu al-wahn? Kata beliau, kalian terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan rupiah, cinta dengan dolar, cinta dengan dinar, cinta dengan dirham, cinta dengan emas, cinta dengan kehidupan dunia, cinta dengan berbagai macam kesenangan dunia, kenikmatan dunia, dan kalian benci dengan kematian. Ini waliyadzubillah penyakit yang buruk apabila menimpa kaum mukminin. Nasallallahu salama wal afiyah. Sehingga kata beliau, semuanya kembali kepada kekuatan iman. Semakin kuat keimanan kaum mukminin, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Namun ketika kondisi kaum mukminin lemah, penyakit wahan terhadap diri, di dalam diri-diri mereka, perpecahan terjadi. Yang ini meninggalkan syariat Allah, lalu lebih mengedepankan akalnya, yang ini bergelimang bid'ahnya, yang ini melakukan berbagai macam kesesatan dan hawa nafsunya, menyebabkan kondisi kaum muslimin semakin lemah. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ketika kaum muslimin dalam kondisi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kembali kepada diri kita, lakukan introspeksi. Kita harus berupaya untuk berubah. Berubah, merubah diri, dan berupaya untuk merubah orang lain. Minimal orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ucapan Ibnu Qayyim masih panjang sekali menerangkan tentang permasalahan jihad. Beliau juga membagi jihad menjadi 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.